لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa' lil-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi ta'ala alaih. Kita masuk kepada penyebutan tentang dampak negatif berikutnya dari kemaksiatan-kemaksiatan, juga dosa-dosa. Fasal berikutnya adalah al-ma'asi tud'iful 'abda amama nafsihi. Kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh hamba tud'iful 'abda, membikin hamba lemah, membikin hamba tidak berdaya amama nafsihi, di hadapan dirinya sendiri, sehingga jiwanya yang ammarah bisu menguasainya. Kalau sudah keadaannya demikian, maka kebinasaan senantiasa akan menghampirinya. Kalau sudah nafsunya yang memimpin seorang hamba, maka niscaya jiwa ini akan senantiasa mengajak pemiliknya kepada dosa-dosa dan maksiat. Dan kalaupun ia berbuat ketaatan, maka ketaatan tersebut yang ia perbuat dalam rangka mencari hawan nafas, bagian dari jiwa itu sendiri, dari pujian manusia, menginginkan sanjungan manusia, penghargaan dari manusia. Itu tatkala seorang hamba sudah lemah, tidak berdaya di hadapan nafsunya. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaih, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa min 'uqubatiha annaha takhunul 'abda ahwaj ma yakunu ila nafsihi. Bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan mengkhianati hamba ketika hamba dalam keadaan sangat butuh kepada dirinya. Ketika si hamba ini butuh kepada dirinya untuk dia kokoh, untuk dia istiqamah tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka karena sebab maksiat jiwanya berkhianat. Ya. Khianatun nafs, pengkhianatan jiwa adalah bahwasanya jiwa tersebut tad'u sahibaha lil 'amal bi muqtadal jahli wal hawa. Yaitu bahwasanya jiwa tersebut senantiasa mengajak pemiliknya untuk berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang dilandasi dengan al-jahl wal-hawa, kebodohan dan hawa nafsunya. Sebagaimana yang menimpa mereka kaum musyrikin yang menyembah berhala. Iyattabi'una illa dhanna wa matahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali adh-dhann, dugaan-dugaan. kebodohan mereka, wa matahwal anfus, dan segala apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Annaha takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsi, bahwasanya kemaksiatan mengkhianati si hamba tatkala ia sangat butuh kepada dirinya. Fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadhurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Sesungguhnya setiap orang butuh untuk mengetahui segala perkara yang bermanfaat baginya agar dia lakukan, agar dia peroleh dengannya kebaikan-kebaikan. Wa ma yadhurruhu, dan dia juga butuh untuk mengetahui segala perkara yang merugikan dia agar ia hindari, agar ia jauhi, agar ia selamat dari akibatnya. Fi ma'ashihi wa ma'adihi, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan dunianya ataupun yang berkaitan dengan hari akhirnya, tempat ia kembali padanya. Kata beliau rahimahullah, setiap kita hamba butuh untuk mengetahui segala perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Juga butuh di sisi lain kepada pengetahuan akan segala perkara yang merugikan dan memadzuratkan dunia dan akhirat kita. Wa a'lamun nasi a'rafuhum bidzalika 'ala tafsil, sehingga orang yang paling berilmu adalah orang yang paling mengetahui itu semua secara terperinci, yakni mengetahui rincian-rincian segala perkara yang bermanfaat baginya dan juga rincian-rincian dari segala perkara yang memboratkan dirinya di dunia dan juga akhiratnya. Waqwamum waqwahum waqiyasuhum man qawiya ala nafsihi wa iradatihi. Sedangkan orang yang paling kuat di antara mereka, waqiyasuhum, dan paling cerdasnya serta berakalnya adalah man qawiya ala nafsihi wa iradatihi, adalah seorang yang dia mampu untuk mengontrol serta menguasai jiwanya dan juga iradahnya, kehendaknya. Itulah orang yang kuat di antara mereka. Yang paling berilmunya adalah mereka-mereka yang paling mengetahui rincian dari segala perkara-perkara yang bermanfaat dan juga rincian-rincian dari segala perkara-perkara yang merugikan dia di dunia dan akhiratnya. Dan yang paling kuatnya di antara mereka adalah orang yang paling bisa menguasai dan mengontrol dirinya serta kehendaknya. Dalam sebuah hadis disebutkan al-kayyis. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ajba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Hadis riwayat Tirmizi, dan At-Tirmizi menghasankannya. Dan hadis ini ada khilaf, sebagian mensahihkannya dan sebagian melemahkannya. Meskipun hadis ini kita anggap lemah, hanya saja kata ulama bahwasanya maknanya sahih, didukung oleh an-nas dari Alkitab ataupun as-sunnah. Al-kayyis, orang yang cerdas akalnya, adalah mandana nafsah, adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari esoknya setelah kematiannya. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang senantiasa memperturutkan keinginan nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dalam keadaan ia berangan-angan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, fasta'malaha fi ma yanfa'uhu wa kaffaha 'amma yadhurruhu, karena ia bisa menguasai dan mengontrol jiwanya serta kehendaknya, maka ia pun bisa menggunakan keduanya, jiwa dan kehendaknya, fima yanfa'u, pada segala yang bermanfaat baginya. Wa kaffaha amma yadhurruh, dan ia tahan jiwanya, ia tahan kehendaknya dan keinginannya dari segala perkara yang merugikan dia dunia dan akhiratnya, dunia dan agamanya. Wa fi dzalika tafawata ma'arifun nas, dan dalam hal ini, yakni dalam hal pengetahuan tentang rincian-rincian segala perkara yang bermanfaat bagi dunia dan agama, juga tentang rincian-rincian tentang segala perkara yang memadharatkan dunia dan akhirat, tafawata ma'arifun nas fi dzalik, bertingkat-tingkat, berbeda-beda pengetahuan manusia akan hal ini, wahimamuhum, dan juga berbeda-beda himmah mereka, semangat mereka, wamanaziluhum, dan akhirnya berbeda-beda pula kedudukan-kedudukan mereka. Dan biasanya orang itu semakin tinggi ma'rifahnya, pengetahuannya akan hal-hal tadi yang bermanfaat bagi dunia ataupun akhiratnya, yang memadharatkan dunia ataupun akhiratnya, maka ia semakin tinggi semangat dan himmahnya untuk melaksanakannya, untuk ia menjalani segala yang bermanfaat baginya dan menghindari segala apa yang memadharatkan dirinya. Dan dengan itu ia hasilkan manazil, derajat-derajat yang tinggi. Dan biasanya semakin kurang pengetahuan seseorang akan rincian-rincian tadi, maka semakin lemah himmahnya, dan akhirnya manzilah yang ia dapatkan pun semakin rendah. Dan ada juga di antara manusia yang pengetahuannya masya Allah tentang perkara-perkara tadi yang bermanfaat bagi dunia dan agamanya, juga luas pengetahuannya tentang perkara-perkara yang memadharatkan dunia dan akhiratnya, tapi dia mengikuti hawa nafsu sehingga dia tidak punya semangat untuk mengamalkannya, sehingga dia tidak mendapatkan manzilah yang tinggi dengan sebab ilmu yang ia ketahui. Fa'arafuhum man kana arifan bi asbabis sa'adati wasyaqawati, maka manusia yang paling arif adalah manusia yang paling mengetahui segala sebab-sebab kebahagiaan dan juga segala sebab-sebab asyaqawah, kesengsaraan. Karena dengan ia mengetahui sebab-sebab kebaikan, ia pun akan mengejarnya, akan mencarinya, dan dengan itu ia akan berbahagia, selamat dia di dunia dan di akhiratnya. Dan dengan ia mengetahui sebab-sebab dan jalan-jalan yang membinasakan, maka ia pun akan menghindarinya dan menjauhinya, sehingga dengan itu dia selamat dari segala perkara yang ia takuti. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan itu semua telah Allah rinci, segala jalan-jalan yang membinasakan dan segala jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan telah Allah rinci. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, nufassilul ayat, kami rincikan ayat-ayat kami, walitastabina sabilul mujrimin, agar menjadi jelas jalan mereka orang-orang yang mujrim, jalan mereka orang-orang yang bakal sengsara. Wa arsyaduhum man athara hadhihi ala hadhihi, sedangkan orang yang terbimbing, yang paling lurus jalannya adalah orang yang lebih mengetahui, lebih mendahulukan sebab-sebab kebahagiaan daripada sebab-sebab kesengsaraan. Ia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu dirasa berat, sempit dan sesak dalam dadanya, tapi ia tahu bahwasanya itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi, maka ia pun menjalaninya semampu mungkin dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falaqtahamal aqabah, maka hendaknya ataupun maka mengapa manusia tidak mau menjalani jalan-jalan yang mendaki berat, yaitu jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal aqabah, apakah itu jalan-jalan yang mendaki berat? Fakku rokobah, disebutkan amalan-amalan yang soleh, jenis-jenis ketaatan. Ya. Orang yang paling terbimbing, yang lurus jalannya adalah orang yang lebih mendahulukan sebab-sebab kebahagiaan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala hadza, daripada sebab-sebab kebinasaan, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa, meskipun jiwanya condong untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini orang yang paling lurus dan terbimbing jalannya, yang ia lebih mengutamakan jalan-jalan kebahagiaan meskipun itu berat, daripada jalan-jalan kemaksiatan meskipun itu menggoda dan merayu jiwanya. Kama anna asfahahum man akasal amra, sebagaimana orang yang paling bodoh di antara mereka adalah yang membalik urusannya. Ia lebih mengutamakan sebab-sebab kesengsaraan, yaitu dosa-dosa dan maksiat, yang kenikmatannya sementara dan tidak seberapa di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah, jalan-jalan kebahagiaan yang itu berat tapi sementara waktu, kemudian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang abadi. Wal ma'asi takhunu al-'abda ahwaj ma kana ila nafsihi fi tahsil hadzal ilmi. Dan kemaksiatan-kemaksiatan takhunu al-'abda, itu mengkhianati si hamba yang berbuat dosa dan maksiat. Ahwaj ma kana ila nafsihi, di saat ia sangat membutuhkan jiwanya, fi tahsili hadzal ilmi, untuk menghasilkan ilmu ini, ilmu tentang sebab-sebab kebahagiaan dan juga ilmu tentang sebab-sebab kebinasaan. Dengan sebab maksiat, jiwanya berat untuk bisa menghasilkan ilmu, berat untuk dibawa kepada majalisul ilmi, berat untuk memahami ilmu, berat untuk menghafal ilmu, apalagi mengamalkannya. Sebabnya apa? Al-ma'asi wa-dhunub. Juga jiwanya berat. Ya. Wa ithari al-hazzi al-ashrafi al-ali al-da'imi ala al-hazzi al-khasisi al-adna al-munqati. Dengan sebab maksiatan, maka di saat seorang hamba sangat butuh kepada jiwanya, ternyata, yakni sangat butuh untuk agar dirinya lebih mengutamakan al-hadz al-ashraf, bahagian yang lebih mulia, al-ali yang tinggi, ad-daim yang kekal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, ala al-hadz al-khasis al-adna al-munqati', di atas bagian yang hina dan rendah dan terputus, yakni kenikmatan dunia, kenikmatan dosa dan maksiat. Ketika dirinya butuh untuk mendahulukan, lebih mengutamakan kebahagiaan yang kekal dan abadi di atas kebahagiaan yang tidak seberapa dan terputus, jiwanya ini enggan, berat, lebih condong kepada bahagiaan yang rendah dan hina tersebut. Fatahjubuhu adh-dhunub, fatahjubuhu adh-dhunub an kamal hadzal ilmi. Maka dosa-dosa yang ia perbuat menghalangi dia untuk bisa mendapatkan kesempurnaan ilmu ini. Wa anil ishghal bima huwa aula bih, dan juga dengan sebab maksiat, si hamba akan terhalang dari menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lebih utama. Wa anfa' lahu fid daraini, dan perkara-perkara yang lebih bermanfaat baginya di dua negerinya, yaitu al-ilmu an-nafi' wal 'amalu shalih. Terhalang dia dari al-ilmu an-nafi' wal 'amalu shalih dengan sebab dosa-dosa dan kemaksiatan. فَإِذَا وَقَعَ فِي مَكْرُوهٍ وَاحْتَاجَ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ خَانَهُ قَلْبُهُ وَنَفْسُهُ وَجَوَارِحُهُ. Dan tatkala si hamba ini jatuh kepada perkara yang ia tidak sukai, perkara yang ia benci, jatuh ke dalam musibah, malapetaka, kegentingan. احْتَاجَ إِلَى التَّخَلُّصِ, kemudian ia butuh untuk bisa lepas dari musibah tersebut, untuk bisa lepas dari kegentingan tersebut. Ternyata khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawarihuh, hatinya, jiwanya, dan anggota tubuhnya mengkhianati dia. Seharusnya ketika si hamba ini terjerat ataupun terjatuh ke dalam musibah, kegentingan, kesusahan, ia bisa melepaskan itu semua dengan tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan dengan tawakal kepada Allah serta berdoa kepada Allah. Justru sebaliknya, hatinya yang muncul, atau yang muncul dalam hatinya adalah keluh kesah, yang tampak pada lisannya adalah cercaan dan celaan, yang diperbuat oleh jawarihnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Susah ya ketika dia tertimpa malapetaka ataupun segala macam musibah, untuk lisannya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Hatinya pun berat untuk bersabar menerima ujian tersebut, cobaan tersebut, dan juga anggota badannya berat untuk dibawa kepada ketaatan setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah kemaksiatan dan dosa-dosa. Wa kana bi manzilati rajulin, kemudian beliau umpamakan dengan perumpamaan yang sangat mudah untuk kita fahami. Wa kana bi manzilati rajulin ma'ahu sayf, maka keadaan dan kondisi orang tadi yang diliputi oleh dosa-dosa dan maksiat, kemudian ia tertimpa perkara yang ia benci dari kegentingan, baliyah, musibah dan bencana, maka ia kedudukannya ketika itu adalah seperti seorang laki-laki yang ma'ahu sayf, memiliki pedang. Qad ghasyahu sada'u, dalam keadaan pedang tersebut telah diliputi dengan karat-karat. Walazima qirabah, dan telah menetap lama di sarungnya. Bihaitsu la yanjadib ma sahibihi idza jadabah, di mana pedang tersebut tidak mau terhunus, tidak mau tercabut oleh pemiliknya. Idza jadabah, ketika ia hendak menghunuskannya, ketika ia hendak mencabutnya, maka fa'aradalahu aduun yuridu qatlah, datanglah kepadanya musuhnya hendak membunuhnya. Maka apa yang ia lakukan? Fawadu'a yadahu ala qa'imi sayfihi, maka ia pun meletakkan tangannya di atas gagang pedangnya. Wajtahada liyukhrijahu, dan berupaya keras untuk mengeluarkan pedangnya tadi. Falam yakhruj ma'ah, ternyata pedangnya tadi tidak mau terhunus, tidak mau tercabut ya dengan tangannya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Fadahamahu al-adu, musuhnya pun menyerang dia. Wadhafarabih, dan berhasil melumpuhkannya. Demikian keadaan seorang yang dia terjatuh dan bergelimang ke dalam dosa-dosa dan maksiat. Tatkala ia tertimpa malapetaka, musibah dan bencana, maka hatinya, jiwanya, jawarihnya mengkhianati dia. Ya, hatinya tidak bisa bersabar. Ya, jiwanya tidak bisa lapang, anggota tubuhnya tidak bisa istiqomah dalam ketaatan. Malah sebaliknya, hatinya berkeluh kesah. Ya, jiwanya sempit. Kemudian anggota tubuhnya pun jatuh ke dalam dosa dan maksiat, seperti menjambak-jambak rambut ataupun merobek-robek rah baju. Akhirnya dia tertimpa musibah di atas musibah. Ya. Dua kali lipat musibah yang menimpanya. Fawadu'a kadzalika al-qalbu, demikian pula hati hamba, yasda'u bidzunub, itu bisa berkarat dengan sebab dosa-dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Wa yasiru muthhanan, dan kalau terus dosa tersebut ia tumpuk, ia perbuat, maka jadilah hatinya muthhanan bil marad, tebal dengan beragam macam penyakit. Fa idza ihtaja ila muharabatil aduwi bih, dan tatkala pemilik hati ini butuh ya untuk memerangi musuhnya, syayatin dari jenis manusia ataupun jin, lam yajid ma'ahu minhu syai'a, maka dia tidak mendapati pada hatinya kekuatan untuk bisa mengalahkan musuhnya. Wal 'abdu innama yuharibu wa yusawilu wa yuqdimu biqalbih, dan hanyalah hamba itu berani berperang, berani meloncat menerkam musuhnya dan menghadapi musuhnya, biqalbih, dengan sebab kekuatan hatinya, dengan sebab kesehatan hatinya. Wal jawarihu tabi'un lil qalbi, sedangkan anggota tubuhnya hanya ngikut kepada si raja, yaitu hatinya. Kalau hati seseorang itu dalam kondisi sehat, kuat, penuh dengan keberanian, penuh dengan tawakal, maka anggota tubuhnya ngikut bersama hatinya. Fa idza lam yakun 'inda malikiha quwwah, adapun kalau sang raja yaitu hati ya, pemilik anggota tubuh ini tidak lagi memiliki kekuatan karena sebab dosa dan maksiat yang ia perbuat, lemah kekuatannya, tidak punya dia kekuatan, yadfa' fiha, yadfa'u biha, yang dengannya ia tangkal musuh-musuhnya. Fa dhannu biha 'inda adami malikiha, lantas bagaimana ketika maliknya tidak ada, hatinya mati sama sekali. Tentunya musuh dengan mudah menyantapnya. Ya. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, "Wa kadzalika an-nafsu fa innaha takhbuthu bi syahawat wal ma'asi wa tad'uf." Maka demikian pula jiwa tersebut menjadi kotor bi syahawat, dengan syahwat-syahwat yang haram, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuatnya, wa tad'uf, dan menjadi lemah. A'ni an-nafsul mutmainnah, yang saya maksud kata beliau, an-nafsa al-mutmainnah, jiwa yang mutmainnah yang ada pada diri hamba dengan sebab dosa-dosa dan maksiat yang diperbuatnya, menjadi keruh, menjadi lemah. Wa in kanatil ammarah taqwa wa tata'assad. Ya. Dan apabila jiwa yang ammarah bisunya menguat dan menjadi buas, maka jiwa mutmainnahnya menjadi lemah. Wa kullama qawiyat hadhihi dha'afat tilka, maka setiap kali jiwa ini ammaratun bisu, yang senantiasa menyeru dan mengajak kepada kemaksiatan, menguat, maka dha'afat tilka, maka jiwa yang mutmainnahnya menjadi lemah. Dan sebaliknya, kalau jiwa mutmainnahnya menguat karena sebab pemiliknya senantiasa menjaga keimanannya, kemudian juga menyuburkannya dengan al-amalus salih, maka jiwa yang ammarah bisunya melemah. Fayabqa al-hukmu wa at-tasarrufu lil ammarah. Kalau menguat, ya, jiwa ammaratun bisu mengalahkan jiwa al-mutmainnah, maka yabqa al-hukmu wa at-tasarrufu lil ammarah. Akhirnya hukum dan kekuasaan dipegang oleh jiwa yang ammaratun bisu. Maka ketika itu binasalah hamba. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, jiwanya yang ammaratun bisu, tanpa hudan min Allah, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kullama atau warubbama matat nafsuhul mutmainnah, bisa jadi jiwanya yang tentram, yang mutmainnah, mati karena sebab pemiliknya tidak pernah memberikan perhatian padanya. Ya, karena sebab pemiliknya senantiasa memperturutkan jiwa yang ammaratun bisu'nya. Mautan la yurtaja ma'ahu hayah, bisa jadi jiwa yang mutmainnah ini mati dengan kematian yang tidak diharapkan lagi kehidupannya. Fahadha maitun fid dunya, maka ini adalah kematian di dunia. Maitun fil barzakh, dan akan mati pula di barzakh. Ghairu hayyin fil akhirah, dan di akhirat jiwa yang seperti ini tidak akan bisa mengalami kehidupan yang yantafi' biha, yang bisa diambil manfaat dengannya. Bal hayatuhu hayatun yudriku bihal alam faqat, bahkan kehidupan yang ada nanti di akhirat adalah kehidupan yang sekedar bisa merasakan sakitnya azab. Ya, sudah pernah kita sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi taala alaih ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka, orang-orang yang mati hatinya di dunia ini, dari kaum kufar, dari kaum mujrimin, yakni thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian mereka di akhirat kelak la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Karena dibilang mati mereka hidup, dibilang hidup mereka tidak bisa merasakan kehidupan yang nikmat. Yang dirasakan adalah kehidupan yang menyiksa, kehidupan yang menyengsarakan. Ya. Wal maqsudu, dan yang dimaukan di sini kata beliau rahimahullah, annal abda idza waqa fi shiddatin aw kurbatin aw baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu. Bahwasanya seorang hamba idza waqa fi shiddah, yang dia terjatuh ataupun bergelimang dalam dosa dan maksiat, kemudian dia tidak mau bertaubat darinya, idza waqa fi shiddah, apabila ia terjatuh dan terjerumus ke dalam syiddah, kesusahan, au kurbah, ataupun kesedihan, au baliyah ataupun bencana, maka khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuh, hatinya juga lisannya serta anggota tubuhnya, khanahu mengkhianatinya. Amma huwa anfa'u syai'in lah, mengkhianati dia dari perkara yang paling bermanfaat baginya ketika itu, yakni ketika ia tertimpa musibah, ketika ia tertimpa kegentingan, maka lisannya, hatinya, anggota tubuhnya mengkhianati dia, tidak bisa melakukan sesuatu yang paling bermanfaat di keadaan seperti itu. Fala yanjalibu qalbuhu litawakkuli 'ala Allah, ketika ia tertimpa kegentingan, bencana, kesusahan, kesedihan, maka la yanjalibu qalbuhu litawakkuli 'ala Allah, hatinya tidak bisa bersegera kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya berkeluh kesah. Iya. Wal inabati ilaih, dan juga hatinya ketika itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak mau bertobat dan memperbaiki diri dengan amalan saleh. Wal jum'iyati ilaihi, dan hatinya ketika itu tidak mau tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattadarru'i wattadhallul, dan hatinya tidak mau mengiba, meminta belas kasih Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Wattadhallul, dan tidak mau merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walinkisari baina yadayhi, tidak mau hati ini lululanta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yutawi'u, itu hatinya tatkala ia tertimpa malapetaka, musibah dan bencana, mengkhianati dia, tidak mau hatinya ini melakukan sesuatu yang paling bermanfaat di saat ia tertimpa musibah dan bencana tersebut. Tidak mau bertawakal kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau tadarru kepada Allah, mengiba kepada Allah, meminta belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan lisannya, wala yutawi'u lisanuhu lidzikrih, lisannya tidak tunduk kepadanya untuk bisa berzikir kepada Allah, tidak mampu lisannya mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, tatkala si hamba ini terjatuh ke dalam beragam kesusahan, beragam bencana dan malapetaka. Wa in dzakarahu bilisanihi lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi, seandainya lisannya ingat berzikir, mengucapkan alhamdulillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi, dalam keadaan ia tidak bisa mengumpulkan antara lisan dan hatinya, zikirnya terbatas pada lisannya saja, ucapan alhamdulillahnya tidak meresap ke dalam hatinya. Fayanhabisul qalbu 'alal lisani bihaitsu yu'athir adz-dzikr, maka hatinya terkurung pada lisan, yakni ketika ia tertimpa musibah, hatinya menyambung lisan, bihaitsu yu'athir adz-dzikr, di mana itu bisa menghasilkan zikir. Wala yanhabis alqalbu wal lisanu 'alal madzkur, tapi dalam keadaan hati dan lisannya itu tidak terarah kepada al-madzkur, zat yang disebut-sebut, zat yang dizikiri Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ketika tertiba musibah dan malapetaka ingat Allah, ya Allah, astagfirullah, tapi dalam kondisi ia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, al-madzkur yang disebut. Ya. Bal in dzakara aw da'a dzakara biqalbihi biqalbillahin sahin ghafil, bahkan kalaupun ia berzikir kepada Allah, dan kebanyakan manusia ketika ia tertimpa musibah, malapetaka, bencana, kesusahan, yang dia sebut Allah, Allah, astagfirullah, Allahu akbar. Demikian keadaan manusia. Ya. Bal in dzakara aw da'a, bahkan kalaupun ia mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, aw da'a ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakara biqalbin lahin sahin ghafil, maka ia pun berzikir dengan hati yang lalai, alfa ghafil. Ya. Walau arada min jawarihi, kemudian anggota tubuhnya pun mengkhianati ia tatkala ia terjatuh ke dalam makruh, perkara yang ia tidak sukai, musibah, malapetaka, kegentingan, kesusahan, kesedihan. Lihat, Ya, bagaimana bentuk pengkhianatan anggota tubuhnya? Walau arada min jawarihi an tu'inahu bi tha'atin tadfa anhu. Seandainya ia menginginkan dari anggota tubuhnya an tu'inahu bi tha'atin, untuk membantu dia berbuat ketaatan, tadfa anhu, yang dengan itu dia bisa menolak ya musibah dan malapetaka yang menimpanya, ya, lam tanqad wa lam tutawi', maka anggota tubuhnya tidak tunduk kepadanya dan tidak mau taat kepadanya, menolaknya. Wa hadhihi kulluhu atharu dzunubi wal ma'asi, maka ini semua adalah akibat buruk, dampak negatif dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kaman lahu jundun, kemudian beliau berikan atau buat perumpamaan berikutnya yang sangat bagus, yang memudahkan kita untuk bisa memahaminya, yaitu tentang pengkhianatan dari hati, lisan, dan juga anggota tubuh, juga jiwa seorang hamba yang ia senang dengan dosa-dosa dan maksiat. Kaman lahu jundun yadfa'una anhu al-a'da, ini seperti keadaan seorang raja yang ia memiliki pasukan besar, yadfa'una anhu al-a'da, yang dengannya ia bisa menghalau musuh. Tapi sangat sangat disayangkan, sang raja ini ahmala jundahu, ia menelantarkan prajuritnya, tidak dia urus prajuritnya, tidak dikasih gaji, tidak dikasih makan, tidak dikasih pakaian, dibiarkan saja, ditelantarkan prajuritnya, wabayyahum, ditelantarkan, wabafahum, bahkan dibikin lemah prajuritnya, waqatha akhbarahum, bahkan ia putus hubungan dengan prajuritnya, diputus sudah. Ah, aman inilah, saya tidak butuh kepada para prajurit, sudah biarkan mereka berbuat sesukanya, saya tidak mau menggaji mereka, saya tidak mau memberikan pakaian kepada mereka, uangnya biar untuk saya semua, biarin prajurit itu nyari kerjaan sendiri-sendiri. Thumma arada minhum inda hujumil adu alaihi an yastafrighu wus'ahum fid dafi'ahnu bighairi quwwah, kemudian ia ingin menginginkan dari prajuritnya tadi, tatkala tiba-tiba sekonyong-konyong datang musuhnya, pasukan besar hendak menyerang kerajaannya, ya, maka ia pun berupaya, ya, ataupun summa arada minhum, kemudian sang raja ini tatkala tiba-tiba musuh datang hendak menyerangnya, arada minhum inda hujumil adu, maka ia pun ingin tatkala musuh mendatanginya, untuk para prajuritnya tadi yang kondisi seperti itu, yastafrighu wus'ahum, untuk mereka para prajuritnya mencurahkan segala kemampuannya, fid daf'i anhu, untuk membentengi dirinya, bi ghairi quwwah, dalam keadaan tanpa kekuatan, prajuritnya dalam kondisi tidak memiliki senjata, bahkan diri mereka sendiri lemah, maka bagaimana mungkin mereka bisa akan menangkal, ya, dan menyelamatkan sang raja ini. Hadza wa thamma amrun akhwaf min dhalik wa adha minhu amr, demikianlah perumpamaannya seorang yang suka berbuat dosa dan maksiat, tatkala ia tertimpa musibah bencana, ya, dikhianati ia oleh dirinya, oleh hatinya, dan juga oleh anggota tubuhnya, dan di sana ada perkara yang lebih pahit dan lebih dahsyat lagi. Hadza wa thamma amrun akhwafu min dhalika wa adha minhu amr, inilah akibat buruk yang mengerikan, yang pahit. Wa thamma amr, wa thamma amrun akhwafu min dhalik, dan di sana ada perkara yang lebih akhwaf min dhalik, lebih ditakutkan dari yang barusan dilewatkan tadi. Wa adha minhu amr, lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Apa itu? Wa huwa an yakhunahu qalbuhu wa lisanuhu 'inda al-ihtidar wal intiqali ila Allah, yaitu hati dan lisannya mengkhianati ia tatkala ia ihtidar sakaratul maut, di ambang kematiannya, wal intiqali ila Allah, hendak berpindah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di situ lisannya mengkhianati ia, berat untuk dibawa kepada tahlil la ilaha illallah, ya. Farubbama ta'azzara alaihi nutqu bi syahadah, dan terkadang terasa berat lidahnya, lisannya terasa keluh ketika itu, ketika ia didatangi sakaratul maut untuk mengucapkan asyhadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kama syahada an-nas katsiran minal muhtadirin asabahum dzalik, sebagaimana manusia menyaksikan banyak orang-orang yang sakaratul maut asabahum dzalik, menimpa ini semua, yakni lisannya mengkhianati ia, tidak mau dibawa kepada la ilaha illallah, berat keluh lisannya untuk ditalqini la ilaha illallah. Hatta qila li ba'dihim, sampai-sampai dikatakan kepada sebagian mereka al-muhtadirin, orang yang mau mati, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Karena dalam hadis disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Lihat kondisi mereka ahlul ma'asi tatkala ia ditalkini la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, hatinya kepengen untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi lisannya mengkhianati dirinya. Faqala, maka ia pun berkata, ah, dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang keluar ah, la astati an aqulaha, aku tidak mampu untuk mengucapkannya. Wa qila li akhar, dan dikatakan kepada yang lain yang diambang kematiannya, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Faqala, maka ia pun mengucapkan sesuatu yang menjadi hobi dan kebiasaannya ketika ia hidup, yaitu main catur. Syahrikh walabatka thumma qada, ketika ditalkini, bacalah olehmu la ilaha illallah oleh keluarganya, anaknya, saudaranya, keluarganya, la ilaha illallah. Maka ia mengatakan, syah, raja, rih, biduk, catur, anak buahnya, ghalabatka, mengalahkanmu, thumma qada, kemudian setelah itu dia mati. Itu yang ia ucapkan. Kenapa? Karena ketika ia hidup, ia tenggelam dalam apa? Kelalaian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan dosa dan maksiat, dan bermain catur itu kata para ulama haram. Yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, alasannya adalah yang pertama, karena permainan catur itu tidak kosong dari apa? Gambar-gambar, timsal, patung-patung kecil itu. Yang kedua, umumnya permainan ini melalaikan manusia dari zikir kepada Allah subhanahu wa taala. Dan Ali radhiyallahu taala anhu tatkala melewati satu kaum yang sedang bermain catur, maka beliau membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun, berhala-berhala apa yang kalian beritikaf padanya. Ini ucapannya yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada bapak dan kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun, berhala-berhala apa ini yang kalian itikaf padanya. Itu diucapkan oleh beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu kepada mereka yang bermain catur. Wa qila li akhar, masih ada apa? Waqila li akhar qul la ilaha illallah, kemudian dikatakan kepada yang lain yang sedang sakaratul maut, ya, qul, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, maka yang ia ucapkan adalah bait syair, ya rubba qailatin yawman wa qad ta'ibtu kaifa at-tariq ila hammam min jabin, ya rubba qailatin yawman, duhai kaumku, wahai kaumku, ya, di manakah seorang wanita yang berkata satu hari, dan sungguh saya telah kelelahan mencarinya. Yang wanita tersebut berkata, kaifa at-tariq ila hammam minjab, bagaimana, ya, kemana jalan menuju pemandian minjab, hammam minjab. Ya, kisahnya adalah ada seorang laki-laki yang ia berdiri di depan pintu rumahnya dalam keadaan gerbang rumahnya seperti pemandian hammam minjab yang dikenal kala itu. Dan si wanita ini datang dari daerah yang jauh, belum paham daerah tersebut. Maka ia datang melewati si pemuda ini yang ia berdiri di hadapan pintu rumahnya, yang pintu rumahnya, gerbang rumahnya mirip pemandian hammam minjab, tempat pemandian wanita. Maka ia berkata kepada si pemuda tadi, kemanakah jalan menuju pemandian hammam minjab, wanitanya sangat cantik. Maka si laki-laki tadi mengatakan, ini ya tempatnya, silakan masuk. Setelah si wanita tadi masuk, ternyata itu bukan teman-teman Dian. Si wanita ini merasa dijebak, merasa ditipu. Dia tahu ternyata laki-laki ini hendak ya berbuat jelek kepadanya. Maka ia berupaya membuat tipu daya supaya dia selamat dari kejelekan si pemuda ini. Maka ia menampakkan seolah-olah dirinya cinta dan senang dengan pemuda tadi. Dengan mengatakan, alangkah nikmatnya pertemuan kita kalau disertai dengan makanan yang lezat, minuman yang segar. Ya. Maka si pemuda tadi, kalau begitu tunggu sebentar. Ya, saya mau mencari makanan yang ternikmat, minuman yang terlezat. Kamu tunggu di sini sebentar. Ditinggalkan wanita tadi tanpa diikat dan pintunya tanpa dikunci. Ya, kemudian si wanita tadi kabur sejauh-jauhnya. Dan tatkala si pemuda tadi datang, maka ia sudah kehilangan si wanita tadi. Maka ia pun menyesal. Ya, sebesar-besar penyesalan, tergila-gila dia. Ya, bahkan dia seperti orang gila. Ya, tatkala ia ditalkini, ya, tatkala ia diambang kematiannya ditalkini oleh yang lain. Qul la ilaha illallah. Maka yang diucapkan, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'idtu. Kaifa at-tariqu ila hammami min jab? Wahai kaumku, rubba qailah. Ya, di manakah seorang wanita yang satu hari ia berkata kepadaku, bertanya kepadaku, dan sungguh saya telah kelelahan mencarinya. Kaifa at-tariqu ila hammami min jab? Bagaimana jalan untuk bisa sampai kepada hammam min jab, satu tempat pemandian kaum wanita? Ah, itu lisannya mengkhianati ia. Kenapa? Karena dahulu ia di dunia bergelimang dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan di sana masih ada lagi contoh-contoh berikutnya yang beliau bawakan rahimahullahu taala. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.